cepat mainnya berdalam gerak tapi masih belum rapi. Mereka tak mengerti cara cantik maka ku berikan sok terapi. Kopi sana kopi sini bereaksi aku datang lalu siap eksekusi. Sampai urat dalam nadi bunuh karya saat bangkit hibernasi. Tanpa arah tinggal jejak masuk kiri tanpa perlu bermutasi. Angkat tanganmu dan katakanlah permisi. Cari plan-plan dari clan-clan masih konsen dalam heartland. Hasil kamu tazir karyamu mubazir persetan penyisir. Akulah penyair klik lak klik lak bang bang lepaskan pelaku. Sasaran aku tunjuk acungkan jari telunjuk. Para MC menggantung silakan pergi rujuk. God damn dalam gelap, radar tersadap. Dia merayap, sunyi dan senyap. Meski bertahap, ku takkan lenyap. Lepas kendali, pekan terkung satu misi. Aku inti dari vida loka berikan visi. Masih dalam pondasi, tak tersisi. Baik intuisi, tanpa basa-basi. Bergerak setapak, tanpa harus menggentak. Teriak, menolak, serentak. Lalu aku menggebrak, kecolak. Menampak hasil karyaku mutlak. Fuck, fuck, fuck yeah. Let the money out of the way.